Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah manzumah qawaid fiqhiyah dan sarahnya yang dua-duanya adalah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah Asy'adi rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-18. Qala Nadim rahimallahu ta'ala wa tarjul ahkamu lil yakini fala yuzilu syakku lil yakini. Dan hukum itu mengacu kepada yang yakin, maka ragu-ragu tidak bisa menghilangkan yakin. Keterangannya, makna dari bait ini adalah anal insana mata tahaqqaqa syai'an, bahasanya seseorang mata jika yakin dengan sesuatu kemudian dia ragu-ragu apakah sesuatu yang yakin tadi telah hilang ataukah belum, fal aslu baqaul muhaqqaq, maka hukum asalnya adalah mempertahankan apa yang yakin sehingga tetaplah hal tersebut sebagaimana keadaan sebelumnya. Contohnya, jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang seorang perempuan apakah dia telah menikahinya ataukah belum, lam yakun lahu wa ta'uha, maka tidak boleh baginya menyetubuhinya, istishaban li hukmi tahrimi, dalam rangka untuk mempertahankan hukum haram. Demikian juga seandainya seorang suami ragu-ragu apakah dia telah menjatuhkan cerai pada istrinya ataukah tidak, maka jawabannya dia belum menjatuhkan cerai. Boleh baginya menyetubuhinya karena mempertahankan hukum asalnya yaitu nikah. Demikian juga seandainya orang ragu-ragu tentang hadas setelah dia yakin toharah, atau sebaliknya dia yakin hadas kemudian ragu-ragu sudah berwudu ataukah belum, maka pertahankan hukum awal. Demikian juga ketika seorang ragu-ragu tentang bilangan rokaat, bilangan tawaf, bilangan sa'i, bilangan lempar jumrah, ya, maka pada dasarnya ambil angka yang paling kecil karena itulah yang yakin. Karena angka kelebihannya itu ragu-ragu dan seterusnya. Namun tentang ragu-ragu ini ada 3 poin sebagian di catatan kaki di mana ragu-ragu itu tidak teranggap. Yang pertama adalah asyaku ba'dal fi'li, ragu-ragu setelah selesai. Bedakan antara yakin setelah selesai dengan ragu-ragu setelah selesai. Kalau sekedar ragu-ragu setelah selesai, orang telah selesai sholat ragu-ragu tadi di rakaat ketiga saya sudah sujud kedua ataukah belum, kalau ragu-ragu maka buang itu ragu-ragu, katakan bahasanya sudah. Lain hanya kalau yakin, kalau tadi belum, ada rukun sholat yang belum dikerjakan. Kemudian yang kedua, kathratu sukuk. Jika ragu-ragunya terlalu sering bolak-balik ragu-ragu, maka orang yang ragunya bolak-balik dan terlalu sering ragu-ragunya malah tidak teranggap karena dia adalah orang yang terkena was-was. Ragu-ragu yang teranggap itu yang kadang-kadang. Kalau setiap hari ragu-ragu malah itu tidak teranggap. Kalau ada yang bertanya maka akan kita jawab semuanya dengan tidak. Maka ini namanya penyakit was-was. Was-was itu ada was-was toharah yang sering kali terjadi, was-was toharah, was-was takbir, ada was-was cerai. Dan normalnya harusnya yang mengalami was-was cerai itu laki-laki. Namun saya pernah jumpai kasus yang was-was cerai itu malah istrinya. yang ragu-ragu kemudian dia sudah mutallaqah ataukah tidak, itu malah istrinya. Setiap hari ragu-ragu, setiap hari tanya, bahkan tanya juga lewat suaminya, tanya kepada saya. Maka semua jawabannya adalah belum tercerai, belum tercerai, belum tercerai. Pokoknya belum semua. Karena ini orang ragu-ragu. Itu tidak masalah, itu tidak masalah. Karena ini cuma sekedar berangkat dari ragu-ragu. Kemudian yang ketiga adalah tawahum, anggapan yang sama sekali tidak punya dasar. Ragu-ragu yang teranggap itu ada indikatornya. Kalau sama sekali tidak ada masalah, kemudian ragu-ragu, maka ini namanya tawahum, dan ini tidak teranggap. Ya, kemudian kembali ke atas. Wala takhtasu hadhil qa'idah bil fiqhi, dan kaidah ini tidaklah khusus untuk masalah fikih. Bal al aslu fi kulli hadisin adamu hatta yatahaqqaq, bahkan hukum asal segala sesuatu yang terjadi baru itu adalah tidak ada sampai yakin. Maka ini kaidah dalam perkara duniawi, kaidah untuk yang kita bisa pakai di kehidupan keseharian kita. Semua yang baru, maka itu hukum asalnya itu tidak ada sampai betul-betul yakin adanya sesuatu yang baru. Kamanakul, sebagaimana kita katakan hukum asal tidak adanya hukum yang terbebani pada mukallaf sampai terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini disebut dengan al-aslu baro'atul asliyah. Hukum asalnya orang itu bebas dari beban hukum, tidak terikat hukum wajib, wajib begini dan begitu. Sampai memang terdapat dalil dan bukti kalau dia terbebani, ada dalil yang menunjukkan kalau itu satu hal yang diwajibkan oleh syariat. Kemudian hukum asal kata-kata adalah an-nahalil aqiqah, adalah makna hakikinya, bukan makna majasnya. Kita boleh memaknainya dengan makna majas, harus ada alasannya. Dan hukum asal perintah adalah menghasilkan hukum wajib, hukum asal larangan menghasilkan hukum haram. Kemudian hukum asalnya adalah kita mempertahankan lafaz umum sebagaimana maknanya sampai kita yakin adanya mukhasis, adanya dalil yang mengecualikannya. Dan hukum asalnya kita pertahankan hukum yang terdapat dalam nas hatta yarida an-nasikhu, sampai terdapat hukum yang menghapusnya. Li'ajli hadhil qa'idah, karena kaidah ini, maka istishab itu menjadi hujah dalam menjadi hujah dalam hukum fikih. Maka mempertahankan hukum asal itu disebut al-istishab. Ini mempertahankan hukum asal itu istishab. Yang biasa dibahasakan dengan sebutan baqa'u makana ala makana, mempertahankan apa yang dulu sebagaimana keadaan dulu. Sampai kita yakin adanya sesuatu yang baru yang telah mengubahnya. Wa may yanbani ala hadhil qa'idah la yatallabu bidalil. Dan hukum yang terbangun di atas kaidah ini tidak dituntut untuk mendatangkan dalil, karena dia adalah sandaran istishab. Kama ana al-mudda'a alaih, sebagaimana orang yang dituduh dalam bab tuduh-menuduh tidak dituntut untuk mendatangkan dalil kalau dia bebas, bersih dari tanggung jawab. Bal al-qawlu fil ingkar qawluhu biyaminihi, bahkan yang menang dalam pengingkaran tuduhan adalah perkataan orang yang dituduh biyaminihi, asalkan dia bersumpah. Ketika ada orang yang menuduh kamu pencuri, maka orang yang dituduh tinggal mengatakan wallahi saya bukanlah pencurinya, dan dia menang. Yang wajib mendatangkan karena ini mempertahankan hukum asal dia. Hukum asal dia, dia bukan pencuri. Maka tuduhan mencuri satu hal yang baru. Maka yang menuduh yang berkewajiban untuk mendatangkan bukti kalau dia ini pencurinya. Ya, maka sesuatu yang mempertahankan sesuatu yang dasarnya adalah hukum asal, ya, maka dia tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Misalnya tadi contohnya seorang yang memakai dalil umum, ini dalilnya umum, maka harusnya demikian. Maka dia tidak diminta untuk mendatangkan dalil. Yang berkewajiban mendatangkan dalil adalah yang mengatakan, oh itu tidak termasuk dalil umum. Nah, dia harus mendatangkan alasan, alasannya demikian dan demikian. Namun tentu berdalil dengan istishab itu adalah berdalil, adalah pendalilan yang paling lemah. Ya, karena hakikat ya, berdalil dengan istishab adalah berdalil dengan adamul ilmi. Saya tidak tahu ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal. Maka pada dasarnya dia bukanlah ilmu. Karena istishab itu dasarnya adamul ilmi. Saya tidak tahu adanya, saya tidak punya ilmu adanya dalil yang mengeluarkan dan mengecualikan dari hukum asalnya. Maka ini berdalil bukan dengan dasar ilmu, namun sekedar adamul ilmi, tidak tahu. Ya, maka dia adalah pendalilan yang sangat lemah. Oleh karena itu, maka ini adalah pendalilan terakhir. Setelah berusaha mencari mukhasis, dalil yang mentaksis, kok tidak ketemu, mentok, baru kita pertahankan ya, dalil, kandungan dalil umum. Ini setelah mentok, maka dia adalah kaedah yang terakhir. Karena dia adalah kaedah yang paling lemah. Kenapa paling lemah? Karena dia bukan ilmu, sekedar adamul ilmi. Tidak tahu adanya dalil yang mengecualikannya, dalil yang mengeluarkannya dari hukum asal. Oleh karena itu dalil istishab ini, semisal istishab mempertahankan hukum umum, ini tidak boleh dipakai oleh orang awam dan oleh pelajar pemula dalam belajar. Nanti semuanya istishab semua. Nah, nanti semuanya istishab semua. Hukum asal muamalah mubah semua nanti. Nah, ini tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai oleh orang awam. Ya, dan oleh pemula. Ini hanya boleh dipakai oleh ulama setelah cari dalilnya mentok. Nah, akhirnya keluarlah senjata pamungkas, baka ummakan ala makana. Nah, kembali ke hukum asal. Kalau dipakai oleh orang awam, hukum asal muamalah itu mubah. Semua transaksi mubah semua. Mau transaksi gini, gimana diri minta responnya? Hukum asalnya mubah. Ah, mubah. Semuanya serba mubah. Oh, kreasi-kreasi orang untuk transaksi semuanya dikasih nilai mubah. Karena tidak tahu yang lain. Karena tidak bisa mentelaah, karena tidak bisa mengkaji lebih lanjut. Ya sudah, kembali hukum asal. Ah. Ya, maka rusak hukum. Sehingga ini tidak boleh dipakai oleh orang awam dan pemula dalam belajar. Ini adalah senjata pamungkas untuk orang-orang yang berilmu setelah mentok dalam meneliti, mengkaji dan mentelaah. Ya, wala makana al-ahkam, dan karena hukum itu kembali kepada kaedahnya, hatta yatayaqqana, sehingga yakin hilangnya hukum asal, maka diperlukan menyebutkan kaedah untuk berbagai macam bab. Yang jika seorang itu ragu-ragu kepadanya, kembali kepada hukum asalnya. Maka saya sampaikan, wal aslu fi miyahina toharah, wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Hukum asal air itu suci, hukum asal tanah, pakaian dan batu itu juga suci. maka air seluruhnya, baik bihar, baik laut ataupun sungai, abar, sumur, uyun, mata air, demikian juga semua yang tahtawi ahlil ardu, semua yang menjadi isi bumi, semua yang menjadi isi bumi, minat turab, boleh jadi itu debu tanah, wal ahjar, batu, wasibah, lewati dulu, warimal dan dan pasir, wal ma'adin dan bahan-bahan tambang, wal ahjar dan pohon, dan semua jenis-jenis pakaian, kuluha, semuanya hukum asalnya adalah suci. Sampai seorang itu yakin hilangnya hukum asalnya, bituru'in najasati alaiha, karena datangnya najis padanya. Namun ketika belum ada yakin adanya najis pada, menimpa benda-benda di atas, maka hukum asalnya adalah suci. Maka sebagian orang ketika beli sarung, maka tidak mau langsung pakai, harus dicuci terlebih dahulu. Ada sebagian orang yang punya kaidah demikian, beli sarung tidak boleh langsung dipakai, namun harus dicuci terlebih dahulu, jangan-jangan najis. Maka cara berpikir demikian ini satu hal yang tidak benar. Sibakh itu tanah yang tidak bisa dikelola, tidak bisa dicocok tanami karena mengandung garam. Apa namanya di tempat kita? Tanah gambut bukan ya? Ya. Ya, kemudian wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Dan hukum asal untuk abda', hukum asal untuk kemaluan dan daging, nyawa dan harta itu milik al ma'sum, orang yang terjaga ya, darahnya. Dia adalah muslim atau kafir dhimmi. Tahrimuha maka hukum asal kemaluan, daging, nyawa dan harta milik maksum adalah tahrimuha. Hukum asalnya adalah haram. Hatta yaji'al hillu fafham hadakallahu mayumal, adalah hukumnya haram sampai terdapat bukti kalau itu halal. Fahamilah hal ini, hadakallahu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, mayumal, apa yang didiktikan. Keterangannya, yakni artinya hukum asal untuk benda-benda ini adalah haram sampai yakin halalnya. Fal asl, maka hukum asal untuk abda', untuk farji adalah haram. Dan abda', abda', itu adalah wat'un nisa, hubungan biologis dengan perempuan. Maka tidaklah halal kecuali dengan yakinnya halal. Dan yakin halal boleh jadi dengan nikah yang sah, akad nikah yang sah, atau milku yaminin, atau karena memiliki budak perempuan, laki-laki memiliki budak perempuan. Demikian juga hukum asal daging, hukum asalnya adalah haram sampai yakin kalau itu halal. Ya, berkenaan dengan hukum asal kemaluan itu haram, maka kita perlu baca catatan kaki dari perkataan Syekh Muthaimin. Fa idza qala qa'il, jika ada yang mengatakan Dua kaidah ini membingungkan dengan disebabkan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama bahasanya hukum asal abda' yaitu perempuan adalah haram dan hukum asal daging adalah haram. Maka saya sampaikan, maka ketika kita katakan hukum asal segala sesuatu itu halal, maka hal ini tidaklah membantah kaidah. Perkalimat hukum asal kemaluan farji itu haram, daging itu haram, itu tidaklah membantah kaidah. Para ulama rahimahullah, mereka tidaklah menginginkan dengan perkataan mereka tersebut untuk menyelisih kaidah ini, yaitu kaidah yang telah kami sebutkan, al-asl fil asya'i hilun, hukum asal segala sesuatu adalah halal. Lakin kostum, akan tapi maksud ulama yang bikin kaidah hukum asal kemaluan dan daging itu haram, hukum asal, maksud mereka hukum asal kemaluan untuk halalnya perlu syarat. Maka kita tidak boleh menganggap halal kecuali setelah mengetahui syarat. Maka jika kita ragu-ragu misalnya tentang satu akad nikah, apakah telah sempurna ataukah tidak, maka hukum asalnya tidak sempurna sehingga tidak halal. Akan tapi seandainya kita ragu-ragu apakah perempuan ini adalah di antara perempuan yang boleh untuk dinikahi ataukah tidak boleh dinikahi, maka hukum asalnya boleh dinikahi. Karena Allah tatkala menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, setelah itu Allah katakan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya hukum asal wanita yang hendak dinikahi adalah halal untuk dinikahi. Contoh yang lain, seandainya kita ragu-ragu tentang bilangan persusuan dan seorang itu, seorang laki-laki ingin yatazawwaj, ingin menikah dengan perempuan yang disusui oleh ibunya namun dengan persusuan yang tidak diketahui jumlahnya. Maka di sini kita katakan, kami katakan boleh baginya untuk menikahi wanita itu karena hukum asalnya adalah halal. Jadi yang dimaksud dengan hukum asal kemaluan itu haram, itu maknanya dijelaskan oleh Syaikh Mutsaimin, maknanya adalah untuk halalnya perlu syarat. Maka jika ragu-ragu, maka ragu-ragu yang masuk dalam kaidah ini adalah ragu-ragu berkenaan dengan terpenuhi dan tidaknya syarat halalnya kemaluan. Demikian juga perkataan ulama yang mengatakan tentang daging hukum asalnya haram. Ya, nakul, kami katakan ini berlaku jika kita ragu-ragu tentang terpenuhi dan tidak syaratnya kehalalan. Misalnya kita jumpai ada daging unta, sapi dan kambing, kita ragu-ragu apakah dia disembelih dengan cara Islam ataukah tidak, maka hukum asalnya adalah haram sampai kita mengetahui terpenuhinya syarat halal. Namun seandainya kita menjumpai hewan dan kita tidak tahu hewan ini halal ataukah haram dimakan, maka hukum asalnya halal. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka pengecualian yang dilakukan oleh sebagian ulama tentang masalah kemaluan dan daging fihi nadhar, itu satu hal yang kurang tepat jika kemudian diungkapkan secara mutlak dalam dataran realita. Li'anna mastasnauhu, karena yang mereka kecualikan maknanya adalah syarat kehalalan belum dijumpai. Dan kalau itu yang dimaksudkan, maka ini mencakup semua hal sampai-sampai jual beli, sehingga hukum asal barang milik orang lain itu haram sampai kita mengetahui bahasanya, sampai saya mengetahui bahwasanya saya telah memiliki barang tersebut, masalah misalnya dengan cara jual beli atau dengan sewa menyewa atau semacam itu. Ya, sehingga di dataran, maka makna yang diinginkan adalah ragu-ragu tentang terpenuhinya syarat. Ya, kalau demikian kata Syaikh Mutsaimin, ini berarti kaidah yang kurang tepat. Nanti kalau gitu semuanya berlaku hal ini, sampai-sampai dalam bab jual beli. Ya, kemudian baris setelahnya falhasil, maka kesimpulannya kaidah ini la yaridu 'alaiha syai'un, tidak ada satupun yang membantahnya. Kaidah bahasa hukum asal sesuatu adalah halal. Pertanyaan, ada sebagian orang bertanya senya tentang daging ayam yang mustawrat diimpor dari luar negeri. Apakah kemudian dia disembelih dengan cara bisa'ak, dipingsankan dengan disetrum, ataukah dengan cara yang lain, semisal dimasukkan ke air yang panas? Maka apa hukum memakannya? Oh, namun ini berkenaan dengan keadaan di Saudi. Maka disampaikan, kami tidaklah mengetahui bahasanya daging ayam yang ada di kota ini huwa mimma jara alaihi hadza syai', mengalami hal-hal di atas, karena hukum asal apa yang diimpor ke mamlakah, ke Arab Saudi, supaya sudah dites dan diketahui. Hai akibar ulama, sebelum 2 tahun yang lewat telah bertanya kepada Kementerian Perdagangan dan orang-orang yang bertanggung jawab tentang hal ini, mereka mengatakan segala sesuatu tidak mungkin diimpor ke Arab Saudi kecuali setelah dicek. Ya, maka kembali ke ini, maka maksud kaidah, dua kaidah ini, hukum asal kemaluan dan daging itu haram, maksudnya adalah manakala kita ragu-ragu syaratnya sudah terpenuhi ataukah belum. Intinya demikian. Kembali ke atas, walihada, oleh karena itu jika terkumpul dalam satu dhabihah, satu hewan sembelihan, ada dua sebab, sebab yang menghalalkan ataukah mengharamkan, dimenangkan sebab yang mengharamkan, fala yahilu, sehingga tidaklah halal yang hewan yang disembelih tersebut atau yang diburu tersebut. Maka contohnya, seandainya seorang memanah satu hewan atau menyembelihnya dengan alat yang beracun, atau memanahnya lalu jatuh ke air, atau diinjak oleh sesuatu yang semisal sesuatu itu injakannya bikin mati, ghaliban demikian biasanya, maka tidak halal. Maka jika ada orang memanah burung, kemudian burungnya masuk ke dalam air, kita jumpai, kemudian kita ketemukan dia tenggelam dalam air, maka di sini kalau dia mati karena panah halal, kalau dia mati karena tenggelam haram. Ya, maka dimenangkan faktor yang mengharamkan, sehingga ya, burung tersebut itu dagingnya tidak halal dimakan. Atau seorang itu memanah misalnya burung, dia tidak jatuh di air, jatuh di tanah. Nah, non setelah itu ya, ada badak lewat, nginjak dia. Ya, maka ada bekas ini diinjak badak misalnya. Kita tidak tahu matinya karena panah, maka itu halal, ataukah matinya karena keinjak keplenet badak, sehingga tidak halal. Maka dalam kondisi ini sampaikan dimenangkan faktor yang mengharamkannya, diinjak oleh sesuatu yang semisal sesuatu tersebut membunuh biasanya kalau menginjak sesuatu. Demikian juga hukum asal al-ma'sum, orang yang terjaga darahnya, jadi adalah muslim atau orang kafir yang punya perjanjian, boleh jadi perjanjian dhimmi atau yang lain, maka itu haram diganggu darahnya dan hartanya serta kehormatannya, tidak dimubahkan kecuali dengan alasan. Maka jika hukum asal ini hilang, boleh jadi karena murtadnya seorang muslim atau zina muhsan, atau karena dia membunuh sengaja, menghilangkan nyawa secara sengaja, atau jika dia adalah orang kafir, dia telah membatalkan ikatan perjanjiannya dengan kita dengan dia mencaci maki Islam, mencaci maki, mengejek Al-Quran, mengajak Nabi, maka jika dia semula kafir zimmi, batal. Ya, maka batal ikatan zimmahnya. Sehingga halal qatluhu, sehingga halal darahnya, halal darahnya dan boleh membunuhnya. Yang tentu supaya kemudian tidak menimbulkan kekacauan, maka ya tidak sembarangan orang bisa dan boleh membunuhnya. Dan pada dasarnya halal darahnya. Kemudian demikian juga jika ada seorang yang melakukan tindakan kejahatan dengan melukai orang lain, tujibu qat'a aduwin, yang menyebabkan harus dipotong anggota badannya atau menyebabkan harus ada hukuman, au malan, atau menyebabkan harus ada harta atau diat, halal minhu, maka halal menyakiti orang tersebut sebanding dengan mayukobil, yang sebanding dengan kejahatannya. Semacam maka dia dipotong tangannya karena dia motong tangan orang lain, atau dia dipotong tangannya karena mencuri atau semisal itu. Maka pada dasarnya seorang muslim ini tidak boleh dilukai, kecuali jika dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia boleh dilukai. Demikian juga jika dia berutang kemudian menolak untuk membayar utang, melunasi utang, maka diambillah dari hartanya sekedar seukur dengan apa yang menjadi kewajibannya, baik utang itu kepada Allah ataukah kepada sesama manusia. Demikian juga baik itu adalah bentuknya dalam nafkah kerabat, nafkah budak atau hewan peliharaan, jamuan untuk tamu atau semacam itu. Maka ini adalah kewajiban, kewajiban orang tersebut. Dia tidak mau, maka boleh diambil tanpa seizin dia. Misalnya nafkah kerabat, atau contohnya nafkah anak dan istri, kasusnya Abu Sufyan. Ya, yang istrinya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Hindun mengadu kepada Nabi kalau Abu Sufyan tidak menunaikan kewajiban memberikan nafkah yang cukup padahal duitnya banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan istrinya Abu Sufyan untuk mengambil hartanya Abu Sufyan sesuai dengan kadar apa yang jadi kewajibannya Abu Sufyan. Karena dalam hal ini nafaqatil akar wal mamalik. Demikian juga daif. Namun di sini perlu kita perhatikan beda antara daif dengan zair. Ada tamu, itu yang dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan tamu, itu ada dua macam dalam bahasa Arab. Ada yang disebut dengan daifun dan ada yang disebut dengan zairun. Yang disebut tamu itu adalah statusnya zairun, manakala dia adalah tetangga, orang yang satu daerah dengan kita, dia tidak butuh safar perjalanan jauh ke rumah kita, maka itu zairun. Ya, tamu zairun ini tentu layak, selayaknya dihormati sebagai orang yang bertamu, sebagai tetangga layak untuk kemudian mendapatkan sikap-sikap yang baik. Namun tidak harus menyiapkan makan besar. Lain halnya dengan daifun. Daifun adalah orang yang datang dari luar daerah, datang ke tempat kita tujuannya untuk bertamu, mau ketemu. Dia orang Jakarta, sengaja ke Jogja untuk cari seseorang, untuk ketemu dengan seseorang, ada keperluan. Maka orang ini perlu tempat menginap, karena dia enggak mungkin bolak-balik. Begitu selesai langsung pulang cabut lagi, nah, maka dia perlu menginap. Sehingga konsekuensi dari menginap, ya, dia perlu mendapatkan jamuan makan besar. Nah, ini namanya daifun. Dan ketika ada dhaif, kemudian al-mudhif tuan rumah tidak mau ngasih jamuan, padahal dia punya makanan. Maka di sini disampaikan oleh Sayyid Ibn Sa'di, tamu boleh ngambil, ya, ngambil ke dapur seperlunya meskipun enggak dipersilahkan, meskipun enggak ketahuan, meskipun bentuknya diam-diam. Ya. Maka tadi fayukhad min mali biqadri dzalikal haqqi, diambil hartanya sesuai dengan kadar kewajibannya. Ya, maka dia boleh kemudian ke belakang, orangnya pergi sepi, ke belakang makan secukupnya. Nah, kemudian kaidah selanjutnya, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal perkara adah non ritual ibadah adalah mubah. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai datanglah perkara yang membelokkan hukum mubah. Walaisa masru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madzkur. Dan bukalah termasuk perkara yang disyariatkan, yaitu ibadah yang disyariatkan, selain yang disebutkan dalam syariat kita. Keterangannya inilah, kaidah yang ke-22 mengatakan hukum asal perkara non ibadah adalah mubah, dan yang sedangkan kaidah 23 mau menyampaikan hukum asal perkara ibadah itu adalah jangan dilakukan kecuali yang memang dituntunkan oleh syariat. Inilah dua asal, inilah dua kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam banyak bukunya. Wadzakar, dan beliau sampaikan, anal asla alladzi bana ali Imam Ahmad, bahasanya kaidah yang jadi landasan Imam Ahmad untuk membangun mazhabnya adalah kaidah yang mengatakan hukum asal perkara non ibadah adalah mubah, tidaklah haram kecuali yang warada tahrimuhu, terdapat dalil yang mengharamkannya. Sedangkan hukum asal fil ibadat, perkara ritual ibadah, hukum asalnya adalah al-hadru, terlarang, tidaklah disyariatkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, apa itu al-adah? Al-adah adalah semua yang manusia biasa melakukannya. Artinya, seandainya tidak ada agama, orang sudah melakukannya. Orang tidak kenal Islam, tidak kenal Quran dan hadis sunnah, orang itu mengerjakannya. Nah, itu al-adah. Orang kafir melakukannya, ya, orang ateis melakukannya, itu al-adah. Contohnya berbagai macam makanan, minuman, semua orang melakukannya, makan dan minum. Berbagai macam bentuk pakaian, kemudian aktivitas, ya, pergi, datang, ngomong, itu tidak pakai agama orang melakukannya. Maka itu perkara al-adah. Dan semua tindakan-tindakan al-mu'tadah yang biasa dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya. Maka perkara al-adah semacam ini tidaklah haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya mengharamkannya itu boleh jadi binasin sarihin, dengan dalil tegas, atau hal tersebut masuk dalam dalil umum, atau pakai dalil qiyas yang benar. Jika tidak terdapat dalil-dalil tersebut, maka semua perkara non ibadah adalah halal. Dan dalil halalnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi seluruhnya, lakum, untuk kalian. Kalau itu untuk kalian, artinya boleh dimanfaatkan. Fahadha yadullu, maka ayat ini menunjukkan bahasanya Allah menciptakan untuk kita semua yang ada di bumi supaya kita memanfaatkannya dalam bentuk-bentuk, dalam berbagai macam bentuk pemanfaatan. maka semua bentuk pemanfaatan terhadap apa yang ada di muka bumi hukum asalnya adalah dibolehkan, kecuali pemanfaatan-pemanfaatan yang tegas syariat melarangnya. Adapun al-ibadat, adapun perkara ritual ibadah, maka sunnya Allah menciptakan makhluk supaya mereka beribadah pada Allah. Dan Allah jelaskan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya berbagai macam ibadat yang yu'badu biha, yang Allah disembah dengannya. Dan Allah pun memerintahkan agar manusia memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka siapa yang mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang telah dituntunkan, dia mendekatkan diri kepada Allah mukhlisan dengan penuh keikhlasan, maka itu adalah amal yang diterima. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang lain, maka amalnya tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan, maka dia tertolak. Dan pelakunya termasuk dalam firman Allah Ta'ala, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat-buat aturan minad din. Ini yang jadi pendalilan, minad din, aturan-aturan yang dinisbatkan kepada agama yang tidak Allah izinkan. Dan jika tidak Allah syariatkan, maka berarti itu satu hal yang tidak Allah izinkan. Kemudian tentang ibadah yang benar, maka ada kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di catatan kaki di halaman 100, ya, maka wajib mencocoki syariat dalam 6 perkara. Yang pertama adalah dalam sebab. Maka tidak boleh menjadikan sesuatu itu sebagai sebab ibadah yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab ibadah. Ya. Di antara contohnya, Allah jadikan bersin sebab mengucapkan alhamdulillah. Maka jangan jadikan bersin sebagai sebab untuk membaca Al-Fatihah. Nah, meskipun membaca Al-Fatihah satu hal yang baik, apalagi jangan jadikan bersin sebab untuk membaca Yasin, terlalu panjang. Karena syariat menjadikan bersin sebab untuk mengucapkan alhamdulillah, maka ikuti sebab yang ditetapkan syariat, jangan bikin sebab ibadah sendiri-sendiri. Ya, misalnya di halaman 102 disebutkan contohnya, rajulun kullama tajasya'a, seorang yang setiap kali tajasya'a sendawa, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Dia jadikan sendawa sebab alhamdulillah. Nakul, kami katakan ini bid'ah. Karena tidak terdapat dalil bahasanya syariat menjadikan suara sendawa sebagai sebab untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, memang seandainya kita andaikan ada seorang yang tertahan tidak bisa sendawa, yakni artinya dia terkena penyakit yang menghalangi dia untuk bersendawa selama berhari-hari. Sumazala hadal maradu, kemudian hilanglah penyakit tersebut sehingga dia bisa bersendawa. Nah, dalam kondisi ini betul disyariatkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah setelah seminggu enggak bisa sendawa. Akhirnya sekarang bisa sendawa. Kan ini adalah nikmat. Dan jika terwujud nikmat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua, harus mencocoki syariat dalam jenis ibadah. Ya, maka jenis ibadah misalnya udhiyah, hewan kurban adalah binatang ternak, maka tidak boleh menyembelih hewan kurban dengan menyembelih bebek, kurban bebek, apalagi kurban perasaan. bolehnya bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing saja, yang lain tidak boleh. Itu jenisnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah mencocoki syariat dalam kadar dan bilangan. Ya, maka sholat duhur 4 rakaat, tawaf itu 7 putaran dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya, mencocoki syariat dalam tata cara, tidak bikin tata cara sendiri. Yang kelima, dalam mencocoki syariat dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Kemudian yang keenam, mencocoki syariat dalam tempat ibadah yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, kemudian kemudian bait yang ke-24, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umuri, maka sarana berbagai macam perkara sebagaimana tujuannya. Wahkum dan tetapkanlah hukum bihadzal hukmi, dengan hukum semacam ini, yaitu tergantung tujuannya, li zawaidi, untuk tambahan, yaitu untuk perbuatan-perbuatan tambahan. Ya, penjelasannya yaitu bahasanya sarana itu tu'ta, diberi hukum tujuan. Jika fa'inkana ma'muran bisyai'in, karena jika sesuatu itu diperintahkan, maka diperintahkan juga malayatimu ilabi, semua sarananya. Fa'malayatimu al-wajib ilabi fa'wa wajib, maka semua sarana untuk bisa melakukan kewajiban, hukumnya wajib. Semua sarana untuk melakukan hal yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Wa idza kana manhiya an syai'in, maka jika syariat melarang sesuatu, maka artinya syariat melarang semua jalan-jalannya dan sarana-sarana yang mengantarkan kepada hal yang terlarang. Maka sarana untuk melakukan kewajiban, hukumnya wajib. Ya, kalmasyi, semacam berjalan untuk mengerjakan sholat fardu, berjalan untuk membagikan zakat dan semacamnya, berjalan untuk berjihad, berjalan untuk menunaikan hak yang wajib, semacam hak Allah, hak orang tua, hak kerabat, hak istri, hak kemudian budak yang dimiliki. Famalatatimu hadil umur ilabi, maka semua sarana untuk bisa melakukan hal-hal tersebut, hukumnya wajib. Adapun hal yang sunnah, semacam sholat nafilah, semacam nafilah, baik sholat nafilah atau sedekah nafilah, puasa nafilah, haji ataupun umrah nafilah, wal muta'aliqah bil khalqi, dan ataupun yang berkenaan dengan sesama, ya, semacam hak makhluk yang hukumnya mustahab, semacam silaturahim yang hukumnya mustahab, membesuk orang sakit yang hukumnya mustahab, datang ke majelis ilmu yang itu adalah majelis ilmu mustahab. Famalatatimu hadhi ilabi, maka semua sarana untuk bisa melakukan hal-hal mustahab tersebut, hukumnya mustahab, semacam jalan kaki menuju tempat tersebut dan semacam itu. Adapun hal yang haram, maka di antara hal yang haram adalah syirik akbar. Syirik akbar adalah kemusyrikan dalam ibadah. Oleh karena itu, maka haram segala perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada syirik akbar, atau segala suatu sarana yang dekat dengan syirik akbar. Wa yakunu syirkan asghar, dan itulah yang disebut dengan syirik asghar, semacam bersumpah dengan selain Allah, kemudian mengagungkan kubur, meskipun tidak sampai derajat beribadah kepada kubur, maka itu hukumnya syirik asghar, karena itu adalah sarana untuk adanya ibadah kepada kubur. Demikian juga semua sarana kepada maksiat-maksiat yang lain, semacam zina, minum khamar dan yang lain. Falwasail, maka sarana untuk mewujudkan hal-hal tersebut hukumnya haram. Maka sebab demikian juga sarana menuju hal yang makruh hukumnya makruh. Dan kaidah ini adalah termasuk kaidah yang paling bermanfaat, kaidah yang paling agung dan paling banyak faedahnya. Walla'allaha yadkhulu fiha rubu'uddin, bahkan boleh jadi kita katakan termasuk dalam kaidah ini seperempat aturan-aturan agama. Sebentar, saya ke belakang. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada kalimat yang kita baca tentang sarana untuk melakukan hal yang sunnah. Maka sarana melakukan hal sunnah hukumnya sunnah, baik hal yang sunnah tersebut berkenaan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Hal yang sunnah yang itu berkenaan dengan hak Allah semacam amal-amal nafilah, solat nafilah, sedekah nafilah, puasa nafilah. Demikian juga ataupun yang berkenaan dengan hak-hak hukukul khalqi, hak-hak sesama yang hukumnya mustahab, hak yang hukumnya mustahab. Semacam silatil arham, silaturahim yang hukumnya mustahab. Maka silaturahim ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya mustahab. Jika rahim tersebut masih mahram, maka silaturahim dengannya hukumnya wajib. Dan rahim yang bukan mahram namun masih kerabat, sepupu atau yang lain, maka silaturahim dengannya hukumnya mustahab. Maka berkunjung ke kakak sepupu, maka ini silaturahim yang hukumnya mustahab. Maka jalan kaki atau kemudian naik motor untuk silaturahim yang hukumnya mustahab, maka jalan kakinya naik motornya hukumnya mustahab, karena dia sarana untuk melakukan hal yang mustahab. Namun silaturahim dengan mahram, dengan kerabat yang masih mahram, hukumnya wajib. Dan silaturahim yang paling silaturahim adalah berbakti dengan orang tua. Nah, namun yang wajib adalah berbakti dengan orang tua, tidak ada kewajiban berbakti kepada mertua. Non, apakah kemudian berpahala? Iya berpahala, karena kita membantu istri untuk berbakti kepada orang tuanya, dan itu maka dapat pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Maka itu bagian dari pahala ta'awun alal birri wa taqwa. Namun apakah itu pahala birrul walidain? Jawabannya tidak. Birrul walidain itu khusus untuk orang tua yang betul-betul orang tua. Maka banyak anggapan yang tersebar di Jawa kalau mertua itu kemudian punya hak-hak orang tua, mendapatkan hak bakti sebagaimana bakti orang tua, ini satu hal yang tidak benar. Ya, namun bukan berarti kurang ajar sama mertua. Wahal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Sudah dikasih anaknya, masa kurang ajar sama yang ngasih. Balasan untuk orang yang kebaikan adalah dengan kebaikan. Namun ketika seorang suami ngantar istrinya, nemenin istrinya, kemudian sehingga suami ini pergi ke tempat mertua, maka dia dapat pahala. Pahala memberikan fasilitas, memberikan membantu istri untuk silaturahim dan berbakti pada orang tuanya. Maka yang berbakti adalah si istri. Adapun si suami ini, maka statusnya adalah mendapatkan pahala muta'awin, pahala orang yang tolong-menolong dalam kebaikan. Dan wal'iyadatil marid, maka hukum membesuk orang yang sakit sebagaimana pendapat jumhur, hukumnya mustahab. Namun mustahab itu bertingkat-tingkat. Semakin dia punya hubungan yang dekat, maka mustahabnya semakin kuat. Maka jika amal-amal yang hukumnya sunnah ini tidaklah terwujud kecuali dengan melakukan sarana, yaitu naklil aqdam, jalan kaki menuju tempat tersebut, maka jalan kaki ini sarana menuju hal yang mustahab, hukumnya mustahab. Ya, kemudian tadi kita baca definisi syirik asghar menurut Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Beliau katakan bahasanya yang namanya syirkul asghar adalah semua perkataan dan perbuatan yang mengantarkan pada syirik akbar atau adalah sarana dekat menuju syirik akbar, itulah syirik asghar. Itu definisi syirik asghar menurut Syaikh Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Semua sarana yang mengantarkan pada syirik akbar itu syirik asghar. Maka berdasarkan definisi ini, maka untuk disebut syirik asghar tidak harus ada dalil khusus yang menunjukkan kalau itu disebut syirkun dalam syariat. Yang penting ini adalah sarana mengantarkan pada syirik akbar. Apakah definisi yang beliau sampaikan? Maka memuliakan kubur, mengagungkan kubur dengan boleh jadi menghias-hiasinya, membuat bangunan di atasnya. Ya, meskipun itu bukanlah tidak sampai derajat beribadah kepada kubur, maka ini sudah bisa dinilai syirik asghar. Karena kaedahnya semua ucapan dan perbuatan yang mengantarkan pada syirik akbar. Namun dalam masalah ini tentang definisi syirik asghar ada pandangan yang lain. Di antaranya yang dipilih oleh Syaikh Mutsaimin rahimallahu taala, yang namanya syirik asghar adalah semua perbuatan dan ucapan yang syariat menegaskan kalau itu syirkun. Namun setelah ditelaah tidak sampai derajat membatalkan iman. Maka itulah yang disebut dengan syirik asghar, syirik kecil. Kalau pakai definisi ini, maka untuk disebut syirik asghar itu harus ada dalil. Harus ada dalil syariat menyebut ini syirkun. Satu perbuatan, satu ucapan dikasih vonis, dikasih cap oleh syariat itu syirkun. diteliti itu tidak sampai membatalkan iman, bukan kemurtatan, maka inilah yang disebut syirkun asghar. Jadi harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak bisa disebut syirik asghar. Itu definisi syirik asghar dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Tapi kalau definisi syirik asghar dari Syaikh Ibnu Sa'di, maka luas. Yang penting secara real, dia itu sarana, dekat dengan syirik akbar. Mau ada dalilnya, mau tidak, tidak masalah. Dan wallah ta'ala a'lam, dari dua pendapat ini yang tepat adalah pengertian yang kedua. Jadi harus ada dalil yang menunjukkan kalau itu syirkun, cuma tidak sampai derajat syirik akbar. Namun dalam hal ini patut untuk kemudian dibedakan. Kalau untuk hal yang terlarang, untuk hal yang haram atau hal yang makruh, semua sarana menuju hal yang haram hukumnya haram. Semua sarana menuju hal yang makruh hukumnya makruh. Sedangkan untuk hal yang hukumnya wajib atau hal yang hukumnya sunnah, maka disyaratkan harus satu-satunya. Ketika itu adalah satu-satunya sarana untuk melakukan hal yang wajib, hukumnya wajib. Maka mengambil hal tersebut hukumnya wajib. Tapi kalau itu bukan sarana satu-satunya, ada sarana-sarana yang lain, maka tidak bisa kita katakan ini wajib. Kemudian ketika itu sarana satu-satunya untuk melakukan hal yang sunnah, maka itu hukumnya sunnah. Pakai parfum untuk sholat Jumat ke masjid, hukumnya sunnah. Sarana untuk bisa pakai parfum itu ada banyak hal. Bisa beli, bisa pakai parfum umum di masjid, bisa dikasih orang. Maka untuk keadaan tertentu, ada orang tertentu yang untuk dia satu-satunya cara adalah beli. Maka baru ketika itu membeli parfum, minyak wangi, hukumnya dianjurkan supaya bisa mengamalkan, karena dia adalah sarana untuk memakai parfum, memakai minyak wangi, hukumnya dianjurkan. Nah kemudian, maka hukum sama dengan tujuan ini bukan hanya berlaku untuk wasail, namun juga berlaku untuk namanya, yang beliau kasih nama zawaid. Sebagian ulama menyebutnya dengan mutammimat, penyempurna. Kalau kita katakan salat berjamaah, kita kuatkan pendapat yang mengatakan salat berjamaah untuk laki-laki, salat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Dan sarana satu-satunya untuk si A untuk bisa kemudian sholat berjamaah ke masjid adalah jalan kaki. Maka jalan kaki adalah sarana untuk melakukan hal yang wajib, yaitu sholat berjamaah. Maka jalan kaki menuju masjid hukumnya wajib. Nah pulang dari masjid ke rumah itu namanya zawaid. Nah, itu namanya mutammimat. Maka jalan kaki menuju masjid itu dapat ganjaran wajib, karena dia sarana untuk dia, itulah sarana satu-satunya untuk bisa melakukan hal yang wajib. Maka jalan ke masjid hukumnya wajib, salat berjamaah hukumnya wajib, jalan kaki menuju masjid hukumnya wajib, sehingga ada pahala wajib. Pulangnya hukumnya wajib dan dapat pahala wajib. Ya, kemudian waqauli wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, berilah hukum semacam ini, yaitu tergantung sarananya untuk zawaid. Karena dalam hal ini ada tiga hal: tujuan semacam salat, kemudian wasail. Ya, wasail itu ada dua macam. ada wasail yang memang diperintahkan oleh syariat semacam wudu, dan ada wasail yang hukum asalnya adalah maskut anhu, ya, tidak dikomentari hukumnya oleh syariat. Karena dia, maka untuk yang maskut anhu ini, untuk yang tidak dikomentari oleh syariat ini, jika dia adalah sarana satu-satunya untuk melakukan hal yang wajib, maka dia wajib. Kemudian yang ketiga ada namanya maqasid wasail, kemudian yang ketiga mutammimat atau zawaid. Contohnya pulang menuju tempat alladzi dzahaba minhu, yang tadi dia berangkat dari tempat itu, yaitu pulang ke rumah. Dia tadi dzahaba pergi ke masjid minhu dari rumah, maka kembali pulang ke rumah itu namanya mutammimat. Dan telah kami sebutkan bahasanya sarana tu'ta ahkamaha, maka sarana itu diberi sama dengan hukum maqasid. Maka semacam pulang dari sholat, pulang dari jihad, pulang dari haji, pulang dari mengiring jenazah ke pemakaman, pulang dari membesuk orang sakit, dan semacam itu. Mimma fa'innahu min hini yakhruju min mahalihi lil'ibadah, oleh karena itu maka seorang itu min hini, sejak dia keluar dari rumahnya untuk beribadah semacam membesuk orang yang sakit, maka dia selalu dalam berada dalam ibadah sampai dia pulang. Misalnya kita katakan membesuk orang sakit itu hukumnya sunnah, berjalan kaki jika itu sarana satu-satunya, nah, dia untuk menjenguk orang sakit, maka jalan kakinya hukumnya sunnah. Sampai sana membesuk, membesuk hukumnya sunnah. Pulang, ini zawaid, ini mutammimat, hukumnya juga dapat, hukumnya sunnah, sehingga dapat pahala sunnah. Ya, maka wasail itu ada dua macam. Ada wasail yang memang diperintahkan oleh syariat, maka tanpa kaedah, ya, dia sudah masru'. Ya, Allah perintahkan untuk berwudu kalau mau sholat. Enggak pakai kaedah, sarana, berwudu. Ini hukumnya wajib. Kemudian ada sarana-sarana yang bersifat teknis. Ya, sarana-sarana yang bersifat teknis, yang ini tidak diperintahkan oleh syariat. Maka orang bisa pergi ke masjid, misalnya bisa naik motor, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa kemudian dibonceng teman yang naik motor dan sebagainya, ya, bisa kemudian naik mobil. Nah, ini jika itu adalah sarana satu-satunya untuk melaksanakan hal yang wajib, maka dia hukumnya wajib. Dan sarana satu-satunya untuk dia, boleh jadi untuk orang lain keadaannya berbeda. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu, lakin ma itlafi yathbutul badal wa yantafi ta'zimu anhu wa zalal. Kemudian salah tidak sengaja, dipaksa dan lupa, maka ma'buduna, sesembahan kita itu Allah ar-rahman, menggugurkannya, itu maksudnya menggugurkan dosanya. Walakin mat itlafi, namun jika merusak, namun jika kemudian berdampak merusak barang milik orang lain, yathbutul badal, maka ada kewajiban untuk mengganti. Wayantafi, namun tidak ada dosa anhu dari orang tersebut, wazalal, dan dosa. Maka yang siapa yang tidak sengaja nyenggol gelas milik temannya, milik orang lain, karena bertamu, kesenggol, artinya akhirnya gelas tuan rumah itu jatuh kemudian pecah, dan itu tidak sengaja, maka tidak sengaja di sini menyebabkan tidak dosa. Wa yantafi ta'zimu anhu, tidak ada dosa, Namun yathbutul badal, wajib mengganti. Wajib mengganti. Maka ya jangan cuma diam saja. Kalau enggak mau ganti, tolong maafkan ya, enggak usah ganti. Oh ya, enggak usah, enggak apa-apa. Nah ya, sudah, karena itu hak manusia. Dia ada memaafkannya selesai. Namun jangan cuma nyengir saja. Jatuh he. Ini manusia tidak bertanggung jawab. Cuma nyengir seperti itu, manusia tidak bertanggung jawab. Ya, enggak sengaja, ya, ya enggak sengaja itu enggak dosa, namun bukan berarti enggak ganti. Penjelasannya, wahadatannya adalah diantara kesempurnaan jud kedermawanan dan kemurahan Allah Taala dan kasih sayangnya dengan hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah tatkala Allah membebani hambanya dengan sejumlah perintah yang mereka lakukan dan larangan yang wajib mereka jauhi, maka idza sadara, jika muncul dari mereka ikhlalun, cacat dalam melaksanakan yang diperintahkan atau mengerjakan hal yang terlarang karena lupa atau salah tidak sengaja atau ikrahan atau karena dipaksa, maka Allah maafkan dan Allah yusamihuhum, Allah maafkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati, dimaafkan untuk umatku dosa yang mereka lakukan al khata, karena tidak sengaja, karena lupa atau dipaksa. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Ibnu Abbas. Dan di sini ada kata-kata li ummati, menunjukkan kalau itu hukum khusus untuk umat Muhammad. Kalau sebelum umat Muhammad tetap dosa, melakukan kesalahan karena lupa tetap dapat dosa, melakukan kesalahan karena dipaksa tetap dosa, melakukan kemusyrikan, kekafiran karena dipaksa tetap kafir. Itu umat terdahulu, demikian ketentuannya. Nah, maka kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dilakukan karena betul-betul dipaksa, lupa atau tidak sengaja, itu tidak berdosa. Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu di Syarah Arba'in berarti Jami' Ulum wal Hikam. Dan radhiyallahu taala anhu itu doa boleh untuk ulama, boleh untuk sahabat, boleh untuk orang yang telah meninggal dunia, boleh untuk orang yang mati. Ya, maka semuanya boleh didoakan dengan radhiyallahu anhu, karena itu doa yang bersifat umum. Meskipun telah menjadi kebiasaan para ulama menjadikan radhiyallahu anhu sebagai syiar untuk para sahabat, namun itu bukan berarti tidak boleh untuk selain sahabat direspon dengan doa radhiyallahu anhu. Ba'dama, setelah beliau menyebutkan dalil-dalil hilangnya dosa dari orang yang tidak sengaja dan lupa, wal athar, dan yang paling kuat, wallahu a'lam, bahasanya orang yang lupa dan salah tidak sengaja, inna ma'ufya anhumah, dimaafkan. Dimaafkan di sini bermakna dalam pengertian dihilangkan dosa dari keduanya. Karena dosa itu murtabun, dampak dari maksud dan niat. Sedangkan orang yang lupa dan salah tidak sengaja tidak memiliki niat untuk melakukan kesalahan, sehingga tidak ada dosa atas keduanya. Adapun hilangnya konsekuensi hukum, maka itu tidak dimaksudkan oleh teks-teks dalil. Fayahtaju, maka perlu tentang adanya konsekuensi hukum ataukah tidak adanya, perlu dalil yang lain. Misalnya untuk orang yang lupa untuk sholat duhur, ingat-ingat sudah asar, apakah dia berdosa tidak sholat duhur karena lupa? Tidak berdosa. Apakah dia wajib punya konsekuensi hukum dalam hal ini mengerjakan sholat duhur? Kata Ibnu Rajab, ini tidak bisa disimpulkan dari ufiyali ummati. Tentang apakah dia harus sholat duhur ataukah tidak, itu tidak disimpulkan dari ufiyali ummati. Semata-mata hadis ufiyali ummati tidak menunjukkan oh dia wajib sholat duhur, atau oh dia tidak wajib sholat duhur karena itu lupa, waktunya sudah habis. Semata-mata itu tidak bisa disimpulkan demikian. Karena hadis ini cuma membahas dosa saja, tidak membahas ada dan tidaknya konsekuensi hukum karena lupa atau karena salah tidak sengaja. Terus konsekuensi hukumnya carinya di mana? Kata Ibnu Rajab apa? Ila dalilin akhar, perlu melihat dalil yang lain. Dalil yang lain mengatakan orang yang kelupaan ataukah ketiduran wajib sholat ketika ingat. Sehingga karena dalil yang lain kita katakan dia wajib sholat saat dia ingat. Yang dimaksud dengan al-khata, kesalahan tidak sengaja, seorang itu berniat dengan perbuatannya satu hal, namun ternyata bertepatan perbuatannya itu berbeda dengan apa yang dia maksudkan. Misalnya dia bersengaja berkeinginan untuk membunuh orang kafir, ternyata malah bertepatan menghabisi nyawa dan menyelamatkan nyawa seorang muslim. Dan nisyan adalah seorang itu ingat sesuatu lalu dia lupa indal fi'li saat melakukannya. Dua-duanya al-khata dan nisyan itu dimaafkan. Kemudian Il'a' an-Qaul, kemudian Ibnu Rajab mengatakan fasal yang kedua tentang hukum orang yang dipaksa. Wa wa nau'an, orang yang dipaksa itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang tidak punya pilihan bil kuliah sama sekali dan tidak punya kemampuan alal imtina untuk menolak. Semacam orang yang digendong secara paksa kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat padahal dia telah bersumpah untuk imtina menolak masuk ke tempat tersebut. Misalnya ada orang yang bersumpah demi Allah karena dia lagi jengkel sama anak menantunya. Demi Allah, sebulan ke depan saya tidak akan masuk rumah itu. Maka contoh dipaksa, orang ini disikap. Apa disikap bahasa Indonesianya? Pokoknya dia disikap dari belakang, kemudian digendong, dipaksa masuk ke rumah yang dia tadi bersumpah untuk tidak masuk ke dalamnya. Nah, apakah orang ini membatalkan sumpahnya? Tidak. Karena dia dipaksa dan sama sekali tidak punya pilihan kuliah bil kuliah secara total. Dan dia tidak bisa menolak, udah disikap enggak bisa gerak ya, ngapa-ngapain. Ya, maka ini orang yang dipaksa. Atau contoh yang lain, contoh orang yang dipaksa adalah humila karhan, ada orang yang ya, digendong secara paksa kemudian dijadikan alat untuk memukul orang lain sampai orang lain tersebut mati. Nah, maka dia tidak ingin membunuh orang itu. Nun dia disikap dari belakang terus digendong terus dibukkan sama anak kecil penyet. Hati. Ya. Maka ini dipaksa untuk membunuh dengan tidak memiliki keinginan sama sekali. Walakudrotalahu alal imtina, dan dia tidak punya kemampuan untuk menolak. Contoh yang lain, ada seorang perempuan yang dibaringkan secara paksa kemudian dizinai alias diperkosa. Ya, min ghairi qudratin ala imtina, tanpa punya kemampuan untuk menolak. Apakah dia punya perempuan ini kena dosa zina? Sebenarnya tidak. Fa adala itsma ali bi ittifaq. Maka tidak ada dosa atas orang-orang semacam ini dengan sepakat ulama. Nah, kalau yang sumpah tadi apakah batal sumpahnya? Wala yatat ala alihi hintun. Dan tidak ya tarotak berdampak hintul batalnya sumpah. Indal jumhuri, menurut jumhur ulama. untuk orang yang tadi dipaksa masuk, disikap, kemudian dimasukkan ke dalam ruangan yang dia bersumpah tidak mau masuk ke ruangan tersebut, maka jumhur ulama mengatakan dia tidak, sumpahnya tidak batal. Berarti ada khilaf. Waqad hukiya, dan diceritakan dari sebagian salaf yaitu Ibrahim An-Nakhai, adanya pendapat yang berbeda. Berarti menurut Ibrahim An-Nakhai, kalau dimasukkan ke tempat tadi secara paksa, maka sumpahnya batal. Kemudian dia punya kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Sumakal. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan, jenis yang kedua, orang yang dipaksa dengan cara dipukuli atau yang lain sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan. Maka dia dipaksa untuk melakukan satu hal dalam keadaan dia punya hak pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Fa'adhal fi'lu yata'ala kubi at-taklif. Maka perbuatan ini berkaitan dengannya at-taklif, beban syariat. Maka artinya fa'inau yumkinuhu ala yaf'ala, karena mungkin bagi dia untuk tidak melakukannya. Maka pada hakikatnya dia muhtaron, punya hak pilih untuk melakukannya. Dia sebenarnya punya hak pilih untuk melakukannya atau tidak melakukannya, karena orang ini maksanya cuma dalam bentuk mukuli. Keputusan terakhir ada di tempat dia. Sehingga ketika dia melakukan, laisa lahu ghar, laisa ghorduhu, bukanlah tujuannya untuk melakukan perbuatan itu. Namun tujuannya adalah mencegah dharar, bahaya dari dirinya. Kalau dia tidak melakukan apa yang diminta, dia akan dipukuli terus. Sehingga kesimpulannya, orang semacam ini mukhtarun min wajhin, punya pilihan dari satu sisi, tidak punya pilihan dari sisi yang lain. Oleh karena itu maka kemudian ulama berselisih pendapat apakah dia terbebani hukum, kena konsekuensi hukum ataukah tidak. Yang jelas ulama sepakat, seandainya dia dipaksa dalam bentuk semacam itu untuk menghabisi nyawa orang yang maksum terjaga darahnya, maka tidak boleh baginya untuk membunuhnya. Karena berarti dia membunuhnya dengan pilihannya sendiri, dengan untuk menebus dirinya, maka dia membunuhnya. Dan ini adalah ijma ulama-ulama yang teranggap ijma mereka. Maka jika ada orang yang diancam pakai celurit misalnya, bunuh orang itu, kalau enggak kamu saya bunuh, maka ini paksaan jenis yang kedua. Dan dalam kasus ini ulama sepakat tidak boleh bagi dia untuk membunuh orang itu. Karena nyawa dia dengan nyawa orang tersebut dengan nyawa dia itu senilai. Maka karena alasan dia diancam celurit, itu tidak boleh jadi alasan pembenar dia membunuh orang tertentu. Kalau dia melakukannya, maka dia tergolong melakukan pembunuhan sengaja, kena qisas. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan setelah hal tersebut, bahasanya dipaksa untuk alal akwal untuk berkata-kata itu dimaafkan. Seorang itu tidak berdosa jika dia dipaksa untuk melakukannya. Namun pemaksaan untuk perbuatan ada perselisihan di antara para ulama. Sekian perkataan Ibnu Rajab rahimallahu taala. Maka dari sini di kalimat terakhir ini, maka dibedakan antara pemaksaan untuk melakukan perbuatan kekafiran dengan paksaan untuk melakukan ucapan, untuk mengucapkan ucapan kekafiran. Kalau dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekafiran semacam mencaci maki Nabi sebagaimana kasus Ammar ibn Yasir, maka itu ma'fu dengan sepakat ulama. Dan kalau dipaksa untuk melakukan perbuatan kekafiran, menyembelih untuk selain Allah misalnya, maka diperselisihkan ulama apakah dia dimaafkan ataukah tidak. sebagian ulama tetap mengatakan dah, dia tetap kafir dengan perbuatannya itu. Maafu hanya untuk ucapan, seperti kasusnya Ammar ibn Yasir. Kalau perbuatan tidak dimaafkan. Walhasil kesimpulannya, bahasanya dosa itu hilang dari mereka bertiga. Adapun doman, yaitu ganti rugi, maka jika menghilangkan nyawa, artinya membunuh berarti, au malan atau merusak harta milik orang lain, wajib untuk mengganti. Kalau nyawa ya berarti wajib membayar diat. Karena dhoman, kewajiban ganti rugi, itu adalah dampak dari perbuatan, yaitu merusak. Baik punya niat untuk melakukan perbuatan atau tidak punya niat. Sedangkan dosa itu dampak dari niat. Maka bedakan, dosa itu dampak dari niat. Gak punya niat karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak ada dosa. Sedangkan ad-dhoman, kewajiban ganti rugi, itu dampak dari perbuatan, konsekuensi dari perbuatan, derivat dari perbuatan, bukan derivat dan konsekuensi dari niat. Ada niat untuk merusak ataukah tidak, ada kewajiban untuk mengganti. Nah, kemudian bait yang ke-27 yang tadi kita ceritakan di awal, satu kaidah fikih. Wa minal masailil ahkami fitaba yathbutu la idza staqalla fa waqa. Dan di antara sejumlah masalah hukum, fitaba yathbut, jika nebeng maka yathbut, ada dan boleh. La, namun tidak boleh. Idza staqalla, jika berdiri sendiri. Fa waqa, lalu terjadi. Yakni artinya, yathbutu taba'an mala yathbutu istiqlalan. Ada jika nebeng, ada dan boleh jika nebeng, namun tidak ada dan tidak boleh jika istiqlalan, jika independen, dan jika berdiri sendiri. Maka di antara hukum terdapat banyak hal yakhtalifu, yang berbeda hukumnya saat sendirian dan saat nebeng dengan yang lain. Maka dia punya hukum khusus jika sendirian, dan punya hukum yang berbeda ketika dia nebeng dengan yang lain. Tabiat ghairaha. Contohnya jual beli. Contohnya dalam jual beli, tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui. Ini tidak boleh manakala jual belinya istiqlalan, berdiri sendiri. Non boleh jika itu nebeng dengan yang lain. Semisal al-jahalah yasirah, semisal ketidakjelasan namun dianggap remeh dan sepele. Contohnya ketidakjelasan keadaan pondasi hitan tembok. Tembok ini tegak di atas pondasi, pondasinya tidak kelihatan. Ini pakai apa, batu atau batu apa dan sebagainya, tidak kelihatan. Wamakhtafa, dan semua yang tersembunyi, semisal kayu, atap. Taba'an lima dhuhara, karena nebeng dengan apa yang kelihatan. Karena nebeng dengan rumah secara umum, maka kayu yang enggak kelihatan, kayu atap, boleh dijual. Kemudian hasyarat, hewan yang kecil-kecil, serangga atau bukan serangga, yang jelas kecil-kecil. Dan hasyarat itu haram dimakan dengan ijma' fuqaha. Kutu atau apa yang lain yang kecil-kecil. Sebagian ibu-ibu ketika dulu dibersihkan kutu kepala, dimakan. Ini hasyarat, tidak boleh. Hasyarat la yajuzu akluha. Hasyarat itu tidak boleh dimakan, dan ini ijma'. Ijma'an bainal fuqaha. Munfaridan itu tidak boleh kalau sendirian. Ini kutu dimakan. Ulat dimakan. Namun wa yajuzu aklu dudi wa nahwi taba'an. Namun boleh makan ulat atau semacam itu taba'an li tamarah. Ketika dia nebeng buah. Tidak kita katakan dia memasukkan dalam perutnya makanan yang haram. Dia makan apel dah tertelan itu ada temennya. Orang makan kacang, kacang panjang, boleh jadi ada dutnya, ada apa? Kutu apa? Hah? Apa kita katakan? Hah? Ulatnya. Boleh jadi ada ulatnya. Dan itu katanya malah tanda sayuran yang sehat. Jika ada ulatnya. Kalau bersih dari ulat, wah itu malah tidak sehat. Ulat saja enggak mau, manusianya malah mau. Ini penuh dengan bahan kimia. Yang ulat saja enggak mau, manusia nekat memakannya. Jadi, kata orang kalau cari sayuran jangan yang seger-seger, bersih mengkilap semua. Itu malah kalau kemudian bayam ada yang kemakan kutu. Nah itu malah yang dibeli. Nah misalnya kemudian karena warnanya sama ketelan gitu. Apakah kita katakan di orang ini memasukkan makanan yang haram dalam mulutnya? Jawabnya tidak. Kutu itu jadi mubah, taba'an. Ini karena nebeng. Itu jadi halal dimakan. Demikian juga pada dasarnya tidak boleh makan lebah. Namun ketika lebah itu masih di dzubab, masih di apanya? masih anak lebah. Namun di rumah madu ya. Apa? Sarang. Sarang apa? Sarang madu. Sarang madu kita katakan, bahasa Arabnya dzubab. Itu anak lebah ada di sarangnya. Kemudian karena ngambil madunya, akhirnya itunya kemakan. Maka karena ini taba'an, karena sebenarnya yang dicari adalah madunya, maka ini tidak apa-apa. Kemudian watolak dan talak layas butuh bisyadatin nisa. Pada dasarnya bubarnya rumah tangga itu tidaklah ada dengan persaksian perempuan. Namun ketika ada seorang perempuan yang memberikan persaksian bahasanya beliau itu pernah menyusui, telah menyusui si istri dan suaminya, infasakha an nikahu, maka bubarlah pernikahan tersebut taba'an sebagai karena mengikuti liqabuli qauliha fi radha', diterimanya perkataan seorang perempuan dalam masalah persusuan. Maka konsekuensinya akhirnya jadinya bubar dan dia jadi saksi bubarnya pernikahan itu. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita lanjutkan esok pagi di Masjid Al-Asri.